Kemudian laki-laki tersebut menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Al-Islam adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dan engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Qala, kemudian laki-laki yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut mengatakan, sadaqta, engkau benar. Membenarkan terhadap apa yang diucapkan, apa yang diuraikan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pengertian al-Islam. Qala, maka kemudian yang meriwayatkan hadis ini yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kami merasa heran. Dia yang bertanya, laki-laki itu yang bertanya, dan dia pula yang membenarkan. Qala, kemudian laki-laki yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melanjutkan perkataannya. Kata laki-laki tersebut, fa akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang al-iman. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskan tentang makna al-iman. Qala, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimaksud dengan al-iman, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta. Kemudian laki-laki yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun membenarkan apa yang diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang makna al-iman. Qala, kemudian laki-laki itu pun menyampaikan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, fa akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang al-ihsan. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang pengertian al-ihsan. Qala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan al-ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka bila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihat dirimu. Qala, kemudian laki-laki itu pun bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta penjelasan. Qala, fa akhbirni an amarat. Qala, fa akhbirni anis sa'ah. Kata laki-laki itu bertanya, qala, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, qala, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Qala, kemudian laki-laki yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun melanjutkan pertanyaannya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahukanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanda-tanda kiamat itu manakala budak wanita melahirkan tuannya. Gembala kambing tak beralas kaki dan berpakaian mereka saling berlomba membangun, meninggikan bangunan. Qala, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qala, thumman talaqa falabistu maliyah. Kemudian ia bertolak. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, setelah laki-laki itu meminta penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat, laki-laki itu pun pergi. Maka kemudian keadaan pun sejenak hening, diam. Thumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata kepadaku, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang bertanya itu? Qultu, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia laki-laki yang datang ya, tersebut adalah Jibril. Ia datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan hadis yang teramat agung. Di dalam hadis ini memuat sekian banyak prinsip-prinsip Islam. Hadis yang dikenal juga dengan sebutan hadis Jibril, karena di dalamnya mengisahkan tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan di akhir penggalan hadis, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril. Dia datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian. Dan apa yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah pelajaran-pelajaran, nilai-nilai Islam yang sangat-sangat prinsip. Di antaranya adalah tentang makna al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penjelasan yang sedemikian mudah untuk difahami tentang makna pengertian al-Islam. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun berkaitan tentang makna al-iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskan tentang makna al-iman dengan bahasa yang sangat mudah, dengan susunan redaksi yang sangat sangat bisa difahami oleh semua orang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang al-iman. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang pengertian al-ihsan. Dan di dalam hadis Nabi ini pun diterangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dari beberapa hal yang tadi disebutkan, kita bisa melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah hadis yang teramat agung. Orang yang meriwayatkan hadis ini pun adalah sosok manusia unggul, termasuk sahabat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita bisa bayangkan betapa bila sosok yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dijatuhkan, dicerca, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah yang mencacat celak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk diantaranya sahabat, seorang sahabat mulia yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sosok sahabat yang mulia ini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, adalah sosok yang sangat-sangat dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy oleh kaum Syiah Rafidhah. Apa tujuan mencacat celak para sahabat ini? Ketika para sahabat ini dicacat celak, maksudnya adalah tentu akan menjatuhkan apa yang riwayat, apa yang dibawa oleh sahabat yang dicacat celak ini. Sehingga orang-orang Syiah Rafidhah tidak akan percaya kepada apa yang diucapkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena bagi Syiah Rafidhah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok orang yang dibenci dan tidak diakui periwayatannya. Berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, yang mengandung prinsip-prinsip beragama, yang mengandung prinsip-prinsip berislam, itu dengan secara otomatis akan hilang. Akan hilang dari hadapan kaum muslimin. Kalau orang yang meriwayatkannya pun sudah dicacat celah. Itulah bentuk kejahatan kaum Syiah Rafidhah. Yaitu akan menghilangkan ajaran-ajaran Islam yang sumbernya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melalui apa menghilangkan ajaran-ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu melalui para periwayat hadis tersebut dijatuhkan, dicacat celak, sehingga orang tidak mempercayai apa yang diriwayatkan, apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh sosok sahabat yang mulia tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwasannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang memiliki keistimewaan, sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan masuk ke dalam jannah. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya Umar radhiyallahu anhu adalah termasuk sosok yang mati dalam keadaan syahid. Itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ikhwatiddin a'azakumullah. Inilah beberapa hal yang terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal pula atau disebut pula dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun banyak disyarah, banyak dijelaskan oleh para ulama, baik para ulama terdahulu maupun para ulama sekarang. Karena kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memiliki banyak keutamaan dan memiliki penjelasan-penjelasan tentang prinsip-prinsip beragama. Di antara para ulama yang telah menuliskan syarah atau penjelasan tentang hadis ini, seperti misalnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis ini sebagaimana terdapat di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Juga ada risalah Qutaib yang khusus menjelaskan tentang hadis ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah Ta'ala. Beliau pun menuliskan tentang syarah ini. Kemudian ulama lainnya pada masa ini menjelaskan tentang hadis ini seperti Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ketika beliau menjelaskan hadis ini yang juga dimuat di dalam risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi sekian banyak para ulama menjelaskan tentang hadis ini, itu pun menjadi bukti bahwasannya hadis ini sedemikian besar manfaatnya. Sedemikian banyak manfaat yang bisa dipetik dari penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun penjelasan yang akan disampaikan berkaitan dengan faedah bermanfaat dari hadis Jibril alaihi salatu wasallam ini, insyaallah saya akan sampaikan melalui penjelasan yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu dari penjelasan beliau di dalam atau ketika mensyarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, qala hadzal hadithu hadithun azimun bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman wa bayyana fihi al-ihsan wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah. Hadis yang agung ini menjelaskan. Di dalam hadis ini menjelaskan, yaitu penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rukun-rukun Islam. Tentang rukun-rukun Islam. Kemudian menjelaskan pula tentang rukun-rukun iman. Dijelaskan pula di dalam hadis ini tentang al-ihsan dan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat ini sedemikian banyak. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi disebutkan pula di antara tanda-tanda hari kiamat. Qala wa hadzal haditsu bayyana ad-din kullahu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang agama secara menyeluruh. Qala wa anna ad-din maratib. Dan sesungguhnya agama ini bertingkat-tingkat. Agama ini bertingkat-tingkat. وَالنَّاسُ لَيْسُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي الدِّينِ. Dan manusia tidak memiliki ataupun tidak selalu memiliki kesamaan di dalam tingkatan beragama. Di dalam agama manusia itu berbeda-beda. فَمِنْهُمْ, di antara manusia, al-muslimu, ada yang pada tingkatan seorang muslim. Thummal mu'min, kemudian ada yang pada tingkatan mu'min, orang yang beriman. Thummal muhsin, kemudian ada yang pada tingkatan muhsin, orang yang memiliki derajat ihsan. Qala wa hadhihi maratibu ba'daha fawqa ba'din. Inilah tingkatan-tingkatan sebahagian atas sebahagian yang lain. Tingkatan manusia di dalam menjalankan Islam. Tingkatan manusia di dalam menjalankan agama. Ada yang tingkatan dia berstatus sebagai seorang muslim, mukmin, muhsin. Wa ba'daha qala wa ba'daha awsa'u min ba'd. Sebahagian orang lebih luas tingkatannya dibanding sebagian yang lain. Illa annahu la budda min ahadi hadhihi al maratib hasabal istita'ah. Maka pada diri seseorang dia memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing. Jadi seseorang di dalam menjalankan Islam, ia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti seseorang menunaikan ajaran Islam, menunaikan arkanul Islam, itu pun berbeda-beda di dalam melaksanakannya. Di dalam pelaksanaannya, ada orang yang sudah mampu menunaikan keseluruhannya. Ada seseorang yang karena keadaan tertentu baru mampu menunaikan rukun-rukun Islam, belum seluruhnya, dan beragam macam tingkatan lainnya. Karenanya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya dengan kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita bisa memahami bahwasannya ternyata seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba Allah yang lainnya sangat bertingkat dan beragam, berbeda tingkatannya di dalam menunaikan ajaran-ajaran agama. Inilah di antara hal yang secara global saya sampaikan terlebih dahulu. Insyaallah nanti ba'da salatul maghrib kita akan lanjutkan pembahasan tentang hadis ini dan beberapa faedah lainnya yang tentunya faedah ini sangat bermanfaat bagi kita di dalam berupaya menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, yang taat, yang patuh, dan bisa melaksanakan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat ba'dal maghrib nanti. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.